Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني وأخواتي في الله، الحمد لله كتاب الشكر قال الله سبحانه وتعالى فسكل نعمة كرمنا يلقى الله سبحانه وتعالى بريكة كل كتاب نعمة الصحة سمعتا نعمة بريكة كمدهن على الله وطمنا لي من تسلم وتدرس senantiasa menuntut ilmu dan senantiasa mendalami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sebagai modal bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan dari pembahasan kita dari risalah Syekh Islam Ibnu Taimiyah dari Syekh Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas seputar tentang masalah haudin Nabi, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita telah menyebutkan tentang sirat, jembatan yang dipasang di atas jahannam. Kemudian tentang sifat orang-orang yang bisa selamat dari sirat. Pada kesempatan malam ini kita melanjutkan pada pembahasan syafaat. Pembahasan tentang syafaat pada halaman 97 berkata Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala qala uminu bi syafaatil nabiy sallallahu alaihi wasallam wa annahu awwal syafi'in wa awwal musyafa'. Allah beliau rahimahullah menjelaskan tentang aqidah beliau yang berkenaan dengan haul telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentang as-sirat, tentang jembatan yang akan dilewati oleh manusia antara selamat atau jatuh ke dalam jahannam. Kemudian beliau melanjutkan tentang keimanan beliau dan akidah beliau kepada adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memiliki syafaat yang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khususan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu syafaat khusus bagi Nabi dan adanya syafaat juga bagi para anbiya dan para rasul yang lainnya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki syafaat yang khusus dan nanti akan dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan habibullahu taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah awal syafi'i yang merawat syafaat. Dia sallallahu alaihi wasallam adalah yang merawatkan, yang memberikan syafaat nanti, yaitu pada saat apa? Mungkin di padang mahsyar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya Nabi yang dapat memberikan syafaat atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan, awruhu min syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ay uminu معناه أصدق وأعتقد حصول شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. Berkata Syekh Shalih bin Fauzan bahwa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid bahwa aku beriman kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah aku membenarkan dan aku meyakini bahwa adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syafa'atu makhudatu min asy-syafa'. Sedangkan yang dimaksud syafa'ah ini diambil dari kata syafa'ah yang berarti adalah benar. Wa huwa ma kana akthar min wa'id, yaitu lebih dari satu, maka ini disebut syafa'ah. Fal wa'id yuqalu lahu mithl, sedangkan kalau satu disebut mithl ganjil. Wal ithna yuqalu lahu ma syafa'ah, sedangkan kalau itu dua maka disebut dengan syafa'ah. Karena apa? Ganjil karena benar. Allah Ta'ala wasyafi'i wal-wajr. Dan ini yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Fajr, wal-fajri, wal-layalin asr, wasyafi'i wal-wajr. Subhanahu Allah Subhanahu wa taala wal fajr, demi waktu fajar. Dan ini sebagian dari Allah dalam banyak sumpahnya, wal asri wal fajri, ya. Dan Allah bebas untuk bersumpah dengan apa saja, karena Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq. Sedangkan kita makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wal fajri, dan demi waktu fajar, walayalin ashar, wasyafi wal watar, syahid wasyafi wal watar, dan bilangan yang atau wasyafi ada yang genap dan yang ganjil. Hadza fi lughah, ini adalah makna secara bahasa, bahwa syafa'ah diambil dari kata syafa' yang berarti apa? Genap. Wa amma bi istilah, adapun makna syafa'ah secara istilah, yuradu biha al-misaqatu lil muhtaj fi qada'i hajatihi 'inda man yaqdiruha. Yang dimaksud dengan syafa'ah secara istilah adalah perantara bagi orang-orang yang membutuhkan, fi qada'i hajatihi, untuk memenuhi kebutuhannya, 'inda man yaqdiruha, kepada orang yang memiliki. Jadi syafa'ah sebagai perantara, perantara untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan. Kepada siapa? Kepada orang yang memiliki sesuatu tersebut. Jadi membantu orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ini disebut syafa'ah. Lianna talibal haja wahid. Karena orang yang membutuhkan, ini satu orang membutuhkan. Baik. Fa idza dhamma ilaihi wasita sara syafa'an ba'da an kana wahidan. Ketika satu orang membutuhkan, kemudian digabung dengan yang membantu perantara, maka menjadi berapa? Dua. Tadinya ganjil menjadi apa? Genap. Baik. Ini disebut sara syafa'an ba'da an kana wahidan, menjadi genap setelah tadinya dia sendiri. Lidzalik sumiyat syafa'ah. Maka itu yang disebut dengan syafa'ah. Satu, kemudian digabung menjadi genap. Orang yang membutuhkan, kemudian ditambah dengan orang yang membantu tadi, maka menjadi syafa'ah. Wabarakatuhum yaqul, sebagian menyebutkan asy-syafa'atu hiya talabul khair lil ghair. Yang disebut dengan syafa'ah adalah talabul khair, yaitu memohon kebaikan kepada siapa? Lil ghair, untuk orang lain. Jadi seorang mencari atau memohon kebaikan untuk orang lain, itu disebut syafa'ah. Talabul khair lil ghair, mencari kebaikan untuk orang lain, mencari manfaat untuk orang lain. Kalau syafa'atu ala qismain, syafa'at terbagi menjadi dua. Syafa'at terbagi menjadi dua. Syafa'atun 'inda Allah wa syafa'atun 'inda al-khalq. Syafa'at yang pertama syafa'at di sisi Allah, dan yang syafa'at kedua adalah syafa'at di sisi makhluk. Ya, ada dua macam syafa'at. Wa syafa'atu 'inda al-khalq tanqasimu ila qismain. Dan syafa'at di sisi makhluk ada dua macam. Syafa'atun hasanah wa syafa'atun sayyi'ah. Yaitu syafa'at yang baik dan syafa'at yang buruk. Ya. Syafa'at yang pertama tadi ada berapa? Ada dua. Di sisi makhluk dan di sisi al-Khaliq, yaitu Allah. Sedangkan di sisi makhluk ada berapa macam? Dua macam. Yang baik dan yang buruk. Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha." Dalam surat An-Nisa Allah firmankan, "Barang siapa memberikan syafa'at, syafa'at yang baik, ya, syafa'at yang baik, yakun lahu nasibun minha, niscaya dia akan mendapatkan bagian pahala dari usaha dia kebaikan tersebut." Kita menolong orang lain, ya, menolong yang baik, maka kita akan mendapatkan apa? Bagian dari pahala atas usaha dan amalan kita. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakun lahu kiflun minha. Sebaliknya, orang yang memberikan syafaat, syafaat yang buruk, syafaat yang jelek, maka dia juga akan menanggung dosa atas perbuatannya. Ya, ini al-jazaa' min jinsil amal, balasan atau pahala dan balasan sesuai dengan usaha dan amalan seorang. Fa idza kanat asy-syafa'atu fi tahsil syai'in mubah wa syai'in nafi' fa hiya hasanah. Jika syafaat itu fi tahsil syai'in mubah, untuk mendapatkan sesuatu yang hukumnya halal atau sesuatu yang bermanfaat, maka itu adalah perkara yang baik. Ya, karena kalau syafa'at bijari 'inda sultan atau 'inda wali al-amr fi qada'i hajati akhi. Sebagaimana kalau seorang di antara kita menolong saudaranya dengan kedudukan, ya, pangkat yang dia punya di sisi wali al-amri, di sisi seorang penguasa, ya, atau di sisi wali al-amri, sultan, untuk memenuhi kebutuhan saudaranya. Fatashfa' li ikhwani fi tahsili matalibihi al-mubah. Kemudian engkau menolong saudaramu untuk mendapatkan kebutuhan yang dia inginkan, dan kebutuhan itu adalah perkara yang mubah. Wa masalihihi nafi'ah, dan kemaslahatan yang bermanfaat bagi dia. Fahadihi syafa'atun hasanah, maka ini adalah pertolongan atau syafa'at yang baik. Jadi seorang punya kedudukan di sisi waliul amri, ya, mungkin dia seorang menteri, atau mungkin dia seorang ulama yang dikenal oleh seorang waliul amri, ya. Kemudian ada saudaranya atau ada orang lain, ya, dari kaum muslimin yang membutuhkan pertolongan, dan dia bisa membantu dengan kedudukan dia di sisi waliul amri, ya, orang-orang yang tidak mampu tadi. Sedangkan perkara ini perkara yang halal dan mubah, maka ini adalah syafaat yang baik. Dan ini biasa dilakukan para ulama, ya, para ulama kita biasa melakukan demikian. Contoh ada seumpamanya ulama yang lain sedang sakit, atau fuqara yang sakit membutuhkan bantuan rumah sakit. Ulama tahu, dia akan tuliskan apa? Tuliskan syafaat, pertolongan, yang nantinya itu dikirimkan kepada pemerintah, sehingga pemerintah akan memberikan apa? Pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini disebut syafaat hasanah, syafaat yang baik. Qala innaha min at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Karena ini sebagai bentuk ta'awun, ya, di atas kebaikan dan ketakwaan. Wallahu bi'awni al-'abdi ma kana al-'abdu bi'awni akhihi. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ya, ini syafaat yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sabdakan, isfa'u tu'jaru wa yaqdi Allah 'ala lisani rasulihi ma syaa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isfa'u tu'jaru, berilah syafaat kepada orang lain dalam perkara yang baik, perkara yang halal. Tu'jaru, bisa kalian akan diberi pahala oleh Allah karena kita menolong orang lain. Wa yaqdi Allah 'ala lisani rasulihi ma syaa, dan Allah akan memutuskan, ya, perkara-perkara itu melalui lisan Rasulnya apa saja yang Allah kehendaki. Faqalu isfa'u tujar. Sabda Nabi bahwa isfa'u tujar, berilah syafaat kepada orang lain, niscaya itu akan diberi pahala oleh Allah. Fihi bayanun anna syafa'at al-hasanah fiha ajr. Ini menjelaskan bahwa syafaat yang baik itu akan mendatangkan pahala. Syafaat yang baik akan mendatangkan pahala. Lima fiha min an-naf'i lil muhtajin. Di mana ini akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Bagi orang-orang yang membutuhkan. Makanya seorang yang memiliki kedudukan, seorang yang memiliki jabatan, dan dia jadikan kedudukan jabatannya itu adalah membantu orang lain, membantu kaum muslimin, membantu orang-orang yang membutuhkan, yang dengannya dia didengar. Ya, dengan ya tulisannya, tanda tangannya itu diperhatikan oleh pemerintah, sehingga digunakan untuk kemaslahatan orang lain. Wa amma syafa'atus sayyi'ah. Sedangkan macam yang kedua, syafa'at, ya, di sisi makhluk adalah syafa'at sayyi'ah. Ya, syafa'at yang buruk. Fa hiya syafa'atu fi amrin haram, yaitu syafa'at dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Kan tashfa fi isqat hadd min hududillah liman wajaba alayhi an la yuqam alayhi al-hadd. Seperti contoh, engkau memberikan syafaat kepada orang lain untuk digugurkan kewajiban yang harus diberikan kepadanya, atau hukum yang harus diterapkan kepada dia dari hukum Allah. Seperti orang yang berhak, orang yang harus dipotong tangannya, ya, karena dia mencuri, ya, dan harus ditegak berzina, dia harus dihukum rajam. Orang yang minum khamr, dia harus dicambuk. Ini semuanya hak yang harus diterangkan kepada orang tersebut. Tapi karena kita memberinya syafaat, ya, sehingga hukuman tersebut gugur batal. Karena syafaat kita kepada seorang hakim, kepada seorang qadhi. Ini syafaat yang apa? Sayyi'ah. Syafaat yang buruk, syafaat yang haram. Qala fa hadhihi syafa'atun muharramah. Ini adalah bentuk syafaat yang haram hukumnya. Wa mal'un man qama biha. Dan terlaknat orang yang coba-coba memberikan syafaat dalam perkara yang harus diterapkan tadi. Perkara yang harus ditegakkan. Seperti perkara had hukuman kepada para pencuri, ya, orang-orang berzina, orang-orang yang membunuh orang lain yang harus ditegakkan kisos, kemudian diberikan syafaat, tidak jadi dihukum kisos. Ini syafaat yang haram dan pelakunya terlaknat sebagaimana sabda Nabi SAW. Qala ila balaghatil hudud sultan fa la'ana Allahu syafi wal musyaffa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila hukuman had itu telah sampai kepada sultan, kepada penguasa, kepada qadhi, ya, maka terlaknatlah Allah, melaknat orang-orang yang memberikan syafaat dan orang yang memberikan syafaat. Ada orang yang mencuri barang orang lain. Ya, berita ini sudah sampai kepada siapa? Sudah diajukan kepada qadhi, kepada hakim. Hakim tinggal memutuskan setelah memanggil saksi-saksi. Dan sudah sampai kepada qadhi. Kemudian datang orang yang mempunyai kedudukan. Dikatakan kepada hakim, sudah hilangkan perkara ini. Ya, bersihkan perkara ini, jangan ada penegakan hukum kepada ini. Maka ini terlaknat karena dia bisa apa? Karena dia bisa menggugurkan hukuman tersebut dengan syafaat dia. Mungkin dia punya kedudukan lebih daripada hakim. Ya, maka ini termasuk syafaat yang haram dan pelakunya terlaknat. Termasuk juga orang yang menerima syafaat tersebut dan dia ridho dengan syafaat yang buruk tersebut, dia juga terlaknat. Karena kalau sudah sampai kepada hakim, tidak bisa lagi dilakukan. Ya. Qala wa lam ma'arada Usama bin Zaid أن يشفع بامرأة وجب عليه حد السرقة وشق ذلك على قومها. فكان أسامة بن زيد رضي الله عنه ingin memberikan syafaat kepada seorang wanita yang wanita itu mencuri, pernah mencuri, ketahuan, yang harus ditegakkan apa? Hukuman potong tangan, had as-sariqah. Wa syaqqa dzalika 'ala qaumiha. Sedangkan ini perkara yang berat bagi kaum wanita tersebut, malu kaumnya. Ketika ada salah satu dari ya orang-orang tersebut yang ketahuan mencuri. Fatalabu min Usama an yashfa'a 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi 'adami qat'i yadiha. Maka kaum wanita tersebut ya meminta kepada Usama bin Zaid agar Usama datang kepada Nabi dan membatalkan apa? Hukumannya, memberikan syafaat dan membatalkan hukuman hadus sariqah. Wa Usama kallama Rasul sallallahu alaihi wasallam fa ghadiba alaihi ghadban shadida. Maka Usama berusaha memberikan syafaat kepada wanita tersebut agar tidak jadi memotong tangannya. Maka Usama datang kepada Nabi dan berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ghadiba alaihi ghadban shadida. Maka Nabi marah kepada Usama dengan marah yang keras. Jadi marah sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ahdhsha fi hadd min hududillah innama ahdatha man kana qablakum annahum kanu idza sarqa fihim ash-sharir tarqu wa idza sarqa fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadd wa ila Allah law anna Fatima bint Muhammad sallallahu alayhi wasallam sarqa laqata'a yadaha. Kata Nabi sallallahu alayhi wasallam marah kepada siapa? Kepada Usama bin Zaid yang berusaha memberikan syafaat kepada pencuri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Usama, apakah engkau akan memberikan syafaat dalam perkara hudud Allah, dalam perkara hukuman Allah? Innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya binasanya kaum-kaum sebelum kalian, annahum kanu idza sarqa fihim syarif tarqu. Ya, ini pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelum kalian. Ketika yang mencuri itu dari kalangan bangsawan, orang-orang yang punya kedudukan, maka tidak ditegakkan hukuman. Wa idza sarqa fihim dha'ifa qaw 'ala al-had. Dan ketika yang mencuri pelakunya itu adalah orang-orang rendahan, orang-orang miskin yang tidak punya kedudukan, maka di situ ditegakkan hukuman. Zalim tidak? Ya, kalau orang kaya ditegakkan hukum, tapi ketika orang miskin, ya orang tidak punya kedudukan dihukum. Wa'idhumullah. Lalu anna Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kata Nabi, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, niscaya aku akan potong tangannya. Nabi tidak beda-bedakan. Anak Nabi, putri Nabi sekalipun, kalau seandainya dia mencuri, Nabi akan apa? Akan potong tangannya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ridha ketika suatu hak yang harus ditegakkan, kemudian datang orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki kedudukan, berusaha untuk menggugurkan hukuman tersebut. Ini hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Qala fil hadis, dan dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la'anallah man awa muhdina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah melaknat man awa muhdina, orang yang melindungi para penjahat, melindungi para pelaku dosa. Ya, orang yang coba-coba melindungi mereka, Allah melaknat mereka. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala awahu ya'ni hamam min iqamat al-hukm al-shar'i alayhi. Yang dimaksud awahu ay hamahu, yaitu melindunginya min iqamat al-hukm al-shar'i alayhi, melindungi orang yang harus ditegakkan hukum syar'i kepada dia. Orang minum khamr harus ditegakkan hukum kepada dia. Orang yang mencuri harus dipotong tangannya. Orang berzina harus dirajam. Ya, ini pelaku-pelaku dosa, pelaku-pelaku maksiat, atau ahli bidah yang harus ditegakkan hukuman kepada dia, kemudian dilindungi, dibela. Ini terlaknat orang-orang yang coba melindunginya. Asy-syafa'atu as-sayyi'atu hiya ma kana fi syai'il haram. Maka syafaat yang buruk itu adalah syafaat dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syafaat apa? Syafaat indal khalq, syafaat di sisi makhluk. Amma syafaat yang kedua, ay as-syafaatu 'inda Allah jalla wa 'ala. Ada beberapa macam syafaat yang kedua, adalah syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa hiya thabitatun fil Qur'an wa bis sunnah. Ada beberapa syafaat di sisi Allah, maka ini ya thabit, sahih, ya, sesuai dengan dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika bi anna Allah yukrimu ba'd 'ibadihi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kehormatan bagi sebagian hamba-Nya. Bi an yad'u li akhihi bima yukhallisu min al-iqab yawm al-qiyamah. Allah memberikan keutamaan kepada sebagian hamba-Nya agar mereka berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan sebagian kaum muslimin, sebagian saudaranya dari azab Allah pada kiamat. Ya, orang-orang yang diberi keutamaan oleh Allah agar berdoa kepada Allah, ya, meminta kepada Allah agar Allah menyelamatkan saudara-saudaranya dari azab pada hari kiamat. Takriman li syafi wa rahmatan lil mashkur. Ini sebagai bentuk ya keutamaan yang Allah berikan kepada syafi, orang yang memberikan syafaat, dan sebagai rahmat bagi Allah, bagi siapa? Orang yang mendapatkan syafaat. Ya, orang yang bisa memberikan syafaat, maka ini keutamaan dari Allah. Orang yang diberi syafaat, berarti apa? Ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadihi syafaatu inda Allah. Maka ini yang disebut dengan syafaat di sisi Allah. Wa hiya an ya'dhana Allah jalla wa ala li ba'di awliya'ihi bi an yad'u Allah bi an yatajawaza amma istawjaba al-'uqubata wa ya'fu 'anhu. Kata Syekh di sini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada sebagian wali-walinya, orang-orang saleh, wali-wali Allah, agar mereka berdoa kepada Allah supaya Allah menyelamatkan orang-orang yang berhak mendapatkan siksa, supaya Allah mengampuni mereka. Wahadhihi thabitatun fil Qur'an walakin bisyartain. Dan ini ya terdapat di dalam Al-Qur'an dengan dua syarat. Artinya syafaat ini thabit, ya, terjadi dan kita yakin adanya. Dan ini terdapat di dalam Al-Qur'an dengan dua syarat. Asyartul awal antudlaba syafa'atu minallahi jalla wa'ala. Syarat yang pertama, syafaat itu diminta dan dimohon dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, syafaat kita mohon kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyarat tsani, syarat yang kedua, an yakuna al-masyru' bihi min ahli iman. Orang yang kita berusaha memberikan syafaat kepadanya adalah orang dari ahli iman. Ya, orang yang dari ahli iman, artinya mukmin. Walakin 'indahu ma yujibu 'alaihi al-'adab bi kabiratin min kaba'ir al-dhunub irtakabaha. Dia mukmin, tapi dia pelaku dosa besar, ya, yang dia berhak untuk diazab oleh Allah. Ya, mukmin, tapi dia pelaku dosa besar. Wa huwa min ahli iman wa min ashabil jaraim allati duna syirk. Dia mukmin, tapi dia pelaku jarimah, kejahatan-kejahatan, dosa-dosa besar, tapi bukan kesyirikan. Karena syirik ini sudah berarti keluar dari iman, ya, tapi dia masih mukmin. Akan tetapi dia melakukan dosa-dosa besar. Wa amal musyrik fa inna Allah la yarda an yushrafa bih. Adapun musyrik, maka Allah tidak rida. Musyrik diberikan syafaat, Allah tidak rida. Siapapun itu, kalau dia musyrik, maka Allah tidak rida untuk diberi syafaat. Sekalipun itu siapa? Sekalipun itu keluarga Nabi, orang tua Nabi, paman Nabi sekalipun. Kalau dia musyrik, maka Allah tidak rida untuk diberikan syafaat kepadanya. Wa la tuqbal bihi syafaat. Dan Allah tidak menerima permohonan syafaat untuk mereka. Allah Ta'ala, ma lidh-dhalimin min hamim wala syafi'in yuta'. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu, teman yang karib itu, teman yang akrab itu, tidak ada bagi mereka nanti pada hari kiamat. Wala syafi'in yuta', tidak pula ada syafaat yang bisa dikabulkan. Jadi orang-orang zalim, maksudnya orang-orang kafir, orang musyrik, nanti pada hari kiamat tidak bermanfaat bagi dia, kawan-kawan dia. Tidak ada lagi teman-teman dia bisa memberikan pertolongan. Tidak pula orang-orang memberikan syafaat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kezaliman dan kesyirikan mereka. Wa qala ta'ala wa la yashfa'un, yakni al-malaika. Para malaikat, ya, tidak bisa memberikan syafaat illa liman irtadha, kecuali kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai irtadahu wa qawla wa 'amala wa huwa al-mu'min. Yaitu Allah ridha kepada perkataan dia dan amalan dia, yaitu orang-orang yang beriman. Maka para malaikat tidak bisa memberikan syafaat kepada siapapun kecuali orang itu diridhai oleh Allah. Dan orang yang diridhai oleh Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, yang Allah ridhai ucapan dan perbuatannya. Ammal kafir, ada pun orang kafir, fa inna Allah la yardhi wa la tanfa'u syafa'ah. Ada pun orang kafir, maka Allah tidak akan pernah ridha kepada mereka. Tidak rido dengan ucapan-ucapan mereka, tidak rido dengan amal perbuatan mereka, maka tidak bermanfaat sedikitpun syafaat para malaikat. Allah Ta'ala, fala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat kepada mereka, kepada orang-orang kafir. Fa idza tawaffara syafaat, apabila telah terpenuhi dua syarat tadi, ya, idzullah isyafi'an yasfa, izin Allah kepada orang yang memberikan syafaat, waridha anil masyru' bihi, dan ridha Allah kepada orang yang berhak mendapatkan syafaat, fasyafa'atu haq. Maka syafaat di sini haq, ya, yakin kita adanya. Wa idza qalla syartun fihi, fa idza qalla syartun fa hiya syafa'atu marduda. Kalau seandainya kurang dari satu syarat saja, maka syafaat itu apa? Tertolak. Ya, yang pertama izin dari Allah untuk orang yang memberikan syafaat, yang kedua ridha Allah kepada siapa? Orang-orang yang benar mendapatkan syafaat. Kalau ternyata, ya, kurang ikhtalla, ya, tidak terpenuhi dua syarat ini, maka syafaatnya tertolak. Allah Ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an yadhla Allah liman yasha. Kata Allah, tanpa banyak para malaikat yang ada di langit, syafaat mereka tidak bermanfaat sedikitpun. Illa min ba'di an ya'lana Allah liman yasha, kecuali setelah Allah memberikan izin kepada siapa saja Allah kehendaki. Jadi syafaat malaikat pun nunggu izin dari Allah, dan nunggu Allah memberikan apa? Ridha kepada orang-orang yang mendapatkan syafaat. Qala hadza syartun. Fahadihi hiya syafa'ah inda Allah tajuzu bisyartain. Maka syafa'at Allah, ya, akan terjadi apabila terpenuhi dua syarat tersebut. Fa'ila tawakkal syaitan as-syafa'atu sahihah wa maqbul 'indallahi jalla wa 'ala. Maka apabila terpenuhi dua syarat tersebut, maka syafaat Allah benar terjadi dan ini diterima di sisi Allah. Wa idza qatala syartu fa hiya mardudatun la tuqbal. Sedangkan kalau kurang dari syarat tersebut, maka syafaat itu tertolak dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wan nas qasamu fi amri syafa'a ila thalathati aqsam. Sekarang Syekh akan menyebutkan tentang ya manusia-manusia dalam bersikap kepada syafaat. Kata Syekh, manusia dalam masalah syafaat ini terbagi menjadi tiga golongan. Orfan wa wasat. Ada dua golongan yang saling bertentangan dan golongan yang ketiga adalah pertengahan di antara dua golongan tersebut. At-tarbul awal, kelompok yang pertama, alladzina nafu syafa'ata wa humul khawarij wal mu'tazilah. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang menafikan syafaat. Kelompok yang menolak adanya syafaat, tidak percaya kepada syafaat. Mereka adalah khawarij dan mu'tazilah. Kelompok siapa? Khawarij dan mu'tazilah. Tidak percaya kepada syafaat. Ya, dan mereka mengingkari syafaat. Wa qalu, mereka berkata, inna man istaujaba an-nar la budda an yadkhula. Mereka berkeyakinan bahwa orang yang berhak masuk neraka, yang harus masuk neraka, maka dia pasti harus masuk ke dalam neraka. Ya. Bina'an 'indahu 'ala annahu la yastawjibu an-nar illa kafir. Karena mereka meyakini bahwa tidak mungkin ya berhak masuk neraka kecuali orang kafir. Maka bagi mereka, orang yang masuk neraka pasti sudah kafir. Ya, pasti kafir. Dan ketika orang kafir, maka tidak berhak mendapatkan syafaat. Li'annahum yukaffiruna ashhaban kabair min hadzihi al-ummah. Karena orang-orang kafir dan Mu'tazilah, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Maka pelaku dosa besar dihukumi kafir. Maka ketika kafir, berhak masuk neraka. Ketika berhak masuk neraka, maka tidak berhak lagi mendapatkan syafaat. Ini keyakinan Khawarij dan Mu'tazilah. Fa yaqulun, maka mereka mengatakan, la tanfa'uhu syafa'ah, tidak bermanfaat syafaat bagi mereka. Ya. Fa man istaujaba an-nar la budda an yadkhulaha, orang yang harus masuk neraka, maka dia harus masuk dalam neraka. Wa man dakhalaha fa innahu la yakhruj minha, maka siapa yang pernah masuk neraka tidak akan pernah keluar dari neraka. Hadza madhhabuhum, maka inilah madzhab Khawarij. Fa yanfuru syafa'ata allati thabatat wa tawatarat biha al-adillah, mereka mengingkari syafaat yang jelas-jelas mutawatir dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau tadi kelompok yang kedua tentang syafaat, alladzina ghalaw bi itsbat syafaat, adalah orang-orang yang hulu dalam menetapkan syafaat. Ini lawan dari siapa? Khawarij dan Mu'tazilah. Kelompok kedua hulu berlebih-lebihan dalam menetapkan syafaat. Wahumul quburiyun wal khurafiyun alladzina yata'allaquna bil amwah. Ini kelompok kedua yang hulu dalam menetapkan syafaat, mereka adalah orang-orang yang gandrung kepada kuburan-kuburan wali. Mereka orang-orang yang ya senantiasa meminta kepada kuburan-kuburan, orang-orang yang ahlul khurafat, percaya kepada khurafat-khurafat, yang mereka menggantungkan diri mereka kepada mayat-mayat yang sudah meninggal. Wa yatlubuna minhum syafa'ah, mereka datang kuburan minta syafa'ah kepada siapa? Kepada mayat yang sudah meninggal, bahkan mungkin sudah tidak ada mayatnya, sisa apa? Tinggal tanahnya. Qala wa yad'unahum wa yadhbahuna lahum wa yadhbuna lahum, mereka datang ke sana berdoa meminta syafa'ah kepada ahli kubur. Mereka bahkan menyembelih binatang-binatang untuk penghuni kubur dan mereka bernazar untuk orang-orang yang sudah meninggal. Wa idza qila lahum hadza syirk, kalau kita katakan kepada mereka, orang-orang yang suka minta di kuburan-kuburan, ya ini syirik. Ya, qalu hadza talabun syafa'ah, mereka akan menjawab, kami tidak beribadah, kami hanya minta syafa'ah. Ya, kami hanya minta syafa'ah kepada ahli kubur. Kama qala musyrikun al-awwalun, sebagaimana ya yang dikatakan oleh orang-orang musyrik pada dahulu, qala wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'inda Allah. musyrik dahulu, mereka beribadah kepada sesembahan, kepada berhala-berhala, kepada pohonan, kepada bebatuan, kepada kuburan, ya. Sedangkan itu semua tidak bisa memberikan mawar dan manfaat kepada mereka. Wayaqulun, ketika dikatakan ini syirik, mereka menjawab, haulah syuhada'una 'indallah. Mereka menjawab, mereka-mereka ini bisa memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Ya, seakan-akan mereka-mereka ini dapat memberikan syafaat di sisi Allah. Ya, ini keyakinan orang-orang musyrik dan ini juga yang diyakini oleh kuburiyun, orang-orang yang meminta kepada kuburan-kuburan. Fahum ghalaw bihi ghalati syafaat. Hatta yatruhuha min ghayrika. Kelompok yang kedua ini mereka hulu dalam menetapkan syafaat sampai-sampai mereka meminta syafaat kepada selain Allah. Pada orang-orang yang sudah meninggal, kepada kuburan-kuburan wali, bahkan kepada binatang sekalipun. Ini terjadi. Qala huwa min al-maut wal maqburi. Mereka meminta kepada mayat-mayat dan kepada ahli kubur. Qala huwa ayyuhal liman la yastahiqu wa hum ahlus syirki wal kufri billahi 'azza wa jalla. Mereka meminta juga kepada orang-orang yang tidak berhak memberikan syafaat. Bahkan meminta kepada wali-wali syaitan sekalipun. Ya, kalau mereka itu anggap sebagai wali Allah. Ya, orang-orang yang juga berbuat syirik kepada Allah, kemudian mereka agung-agungkan, ketika mereka meninggal, mereka datang ke kuburan. Ya, para tukang-tukang dukun, para tukang-tukang syirik, ya, tukang sihir, tukang ramal, mereka agung-agungkan mereka ketika masih hidup. Ya, mereka percaya kepada tukang dukun dan tukang sihir. Kemudian ketika mereka sudah meninggal, kuburannya pun diagungkan. Ya, tidak cukup ketika masih hidup, bahkan ketika sudah meninggal mereka agungkan dan mereka minta syafaat kepada dia. Ini kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga. Wa amma ahlus sunnah wal jamaah fatawassatu kama hiya 'adatuhu. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka pertengahan. Ahlus sunnah ini pertengahan di antara kelompok Qadariyah dan Jabariyah, di antara kelompok Al-Khawarij wal Mu'tazilah, di antara kelompok Asy'ariyah Rafidhah dan kelompok Nawasib, di antara kelompok-kelompok yang menyimpang. Sebagaimana Islam pertengahan di antara agama-agama Yahudi dan Nasara. Ahlus Sunnah adalah ahlul wasat, pertengahan. Qala kama hiya 'adatuhum al-wasatiyyah fi kulli al-umur wa lillahi al-hamd. Sebagaimana kebiasaan Ahlus Sunnah dalam segala perkara, mereka selalu pertengahan. Falam yanfi syafa'ah mutlaqan kama nafadha al-khawarij wal mu'tazilah. Ahlus Sunnah tidak mengingkari syafaat secara mutlak sebagaimana diingkari oleh kelompok Khawarij wal Mu'tazilah. Wa lam yuthbituha mutlaqan kama ghala bi ithbat al-ummiyyin wa al-qurayshiyyin. Tidak pula menetapkan secara mutlak kepada siapapun dan kepada apapun sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok yang kedua al-ummiyyin dan orang-orang al-qurayshiyyin. Hadza madhhab ahli sunnah wal jamaah fi hadhihi al-mas'alah. Maka inilah madhhab ahli sunnah wal jamaah dalam masalah syafaat. Fa mimma yajri fi yawmi al-qiyamah syafaat. Dan apa yang akan terjadi pada hari kiamat dengan adanya syafaat. Wa li hadza saqaha asy-syekh rahimahullah fi jumlatin ma yaqulu fi yawmi al-akhir. Oleh karena itu asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan ya tentang perkara-perkara hari kiamat adalah adanya syafaat. Wa qala innahu yu'min bi kulli ma ja'a aw bi kulli ma yaqulu fi yawmi al-akhir wa bi syafaat. Makanya beliau menyebutkan di antara perkara-perkara yang terjadi pada hari kiamat adalah adanya syafaat. Dan ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah, ya, keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Wa syafaatu sittatu anwa'. Syafaat itu ada 6 macam. Syafaat ada 6 macam. Ini syafa'ah indaman indal makhluk atau indal Allah? Indal Allah, di sisi Allah, ada nama macam. Minha ma huwa khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa minha ma huwa usyara bainahu wa bainah ghaibi minal malaikati wal awliyai wa salihin wal akfali al afrad alladzina yashfa'un. Syafa'ah ada 6 macam. Ada 6 macam. Baik itu yang khusus bagi Nabi atau yang itu yang umum. Ya, baik bagi Nabi maupun yang lainnya dari kalangan para malaikat, para wali-wali yang saleh, wali-wali Allah, orang-orang saleh, anak-anak, ya, yang pernah memberikan syafaat, karena anak-anak yang belum balik sudah meninggal sebelum balik alladzina yashfa'un, mereka-mereka itu dapat memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Fa'amma al-khas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun macam yang syafaat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa as-syafa'atul ula ay as-syafa'atul ulama. Yang khusus bagi Nabi yang pertama adalah syafa'atul ulama. Syafa'atul ulama ay wahiyal maqam al-mahmud, yaitu pada saat kita di mahsyar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-maqam al-mahmud, yaitu mana maqam kedudukan yang mulia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang bisa memberikan syafaat pada hari itu kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut al-maqam al-mahmud, kedudukan yang mulia yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh wadzalika hina wa yataqaddamu an-nas bi mawqif, mawqiful hasan. Tatkala manusia berkumpul di padang mahsyar, ya, pada mahsyar. Wa yatlubuna min al-anbiya an yashfa'u lahum 'inda Allah bi an yurihahum min al-mawqif. Manusia semua berkumpul dan mereka mendatangi para nabi-nabi agar mereka memberikan syafaat di sisi Allah kepada mereka, agar mereka ringankan keadaannya di hari mahsyar. Mereka diberikan apa namanya? Pertolongan di hari mahsyar. Pada saat mawqif, suasana yang begitu apa? Mencekam. Li'annahu tawla 'alaihim al-wuquf. Karena pada saat itu manusia akan berdiri, manusia akan berkumpul di sana menunggu dalam keadaan yang sangat lama. Ma'amahu fihi min al-hamli wa dhiqi wa tawlil wuquf. Pada saat di mana manusia lama dan di kondisinya dan kondisi yang menyekam, matahari yang dekat, kondisi yang panas, kemudian saling berdesakan. Ya, karena seluruh umat manusia dari awal sampai akhir akan berkumpul di sana. Wathul wuquf, dan sangat lama kita akan berdiri di sana. Menunggu keputusan Allah. Haitsu yaqifuna 50 alf sana. Kita akan berdiri menunggu keputusan Allah selama berapa? 50 ribu tahun. Ya. Fa yataqaddamun wa yatlubuna min Adam alaihi salam amil bashariyah. Manusia semua datang kepada siapa? Nabi Adam. Meminta kepada Nabi Adam, ayyashfa' lahum 'inda Allah, agar Nabi Adam berdoa memohon kepada Allah memberikan syafaat, bi an yafsila bainahum wa yurihahum min al-mawqif, agar Allah memberikan keringanan, agar Allah memberikan apa namanya? Bantuan dan pertolongan pada saat mawqif nanti, pada saat mawqif itu kondisi yang mencekam. Bayangkan Nabi Adam alaihi salam, Adam tidak mampu, Adam minta maaf, tidak bisa memberikan kemudian, ya, padahal Adam adalah abul basar, ya, bapaknya manusia. Kita semua keturunan Adam. Adam ayah kita pertama, ya, abul basar. Kemudian mereka datang kepada siapa? Nuh alaihissalam, rasul pertama. Ayah tadi, Nuh juga, mohon maaf, tidak bisa, tidak mampu memberikan syafaat. Fayatlubuna min Ibrahim alaihissalam. Ibrahim Khalilur Rahman. Mereka pun datang kepada Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim pun yang kali tidak bisa memberikan syafaat. Wa yatlubuna min Musa alaihissalam. Musa kalimullah. Yang tadi. Kemudian manusia datang kepada Nabi Jamal Musa, mohon kepada Musa agar mendoakan, berdoa kepada Allah agar memberikan syafaat. Yang tadi, minta maaf. Padahal beliau siapa? Khalilur Rahman. Yang diajak bicara oleh Allah. Wa yatlubuna min Isa alaihi salam ruhullah yaqdir. Kemudian datang semua manusia kepada Nabi Isa, ya, meminta agar Isa juga memberikan syafaat. Isa minta tidak bisa, ya. Wa yatlubuna min Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wal mursalin fa yasta'in billah. Kemudian manusia semua mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon syafaat agar Nabi berdoa kepada Allah memberikan syafaat. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam siap untuk memberikan dan memenuhi permohonan manusia. Wa yaqul ana la ana la. Kata Nabi, aku yang berhak memberikan syafaat ulama. Aku yang berhak memberikannya. Ba'da ma yatlubuna min ulil azmi kullihim wa yahtadiruna illa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yaqbal an yashfa'a lahum min Allah. Manusia datang kepada ulil azmi min ar-rusul. Tapi semuanya tidak mampu memberikan syafaat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan syafaat di sisi Allah. Fa yakhiru sajidan tahta al-'arsy wa yad'u rabbahu 'azza wa jalla wa yahmadu. Maka Nabi pun langsung sujud terbukti bahwa Allah dan berdoa kepada Allah. Dan Allah dan Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah. Wala yazal kadzalika hatta yuqala. Kemudian Nabi terus bersujud kepada Allah sampai dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa sal bu'ta wa shaqq shaqqa." Wahai Muhammad, angkat kepalamu dari sujud. Satu Allah, minta pasti kau akan diberi. Wajibkan usaha, berilah syafaat, minta lah syafaat, kau akan diberi syafaat. Ya, ini keutamaan yang dimiliki oleh Nabi tidak diberikan kepada siapa? Para Nabi dan Rasul sebelumnya. Nah, ini disebut syafaatul ummah, menunjukkan kedudukan Nabi yang begitu mulia di atas seluruh umat manusia, bahkan di antara para Nabi dan Rasul. Kalau banyak syafaat yang Allah di akhir masa, maka Nabi pun memberikan syafaat di sisi Allah kepada manusia semua. Bi'an yarsilallah bainahu bihurmih wa yuriha min al-mu'min. Maka Allah berikan keputusan kepada mereka dan Allah berikan kemudahan bagi mereka. Wa yaqbalullahu syafa'at, dan Allah menerima permohonan syafa'at tersebut. Fahada huwa al-maqamul mahmud. Maka ini dari disebut dengan kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia, yang terpuji, yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qala Allahu jalla wa ala bihi, yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yub'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Perintah Allah kepada Nabi, sebagai Allah mengatakan khusus kepada Nabi. Nabi diperintahkan oleh Allah, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Wahai Nabi, dan di antara malam-malam itu, dan yang membangun bangkit dan salat tahajud sebagai tambahan amalan bagimu. Asa an yub'athaka rabbuka maqaman mahmuda, agar Allah nantinya, supaya Allah ya mengutusmu ya pada saat apa, pada saat hari kiamat dalam kedudukan yang mulia, maqam mahmud. Sebagaimana katakan ini perintah Allah kepada Nabi ya, dan ini khusus kepada Nabi bahwa salat tahajud itu wajib bagi Nabi. Adapun kepada umatnya apa, sunnah. Pada umatnya sunnah. Makanya Allah katakan wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan. Wahai Nabi, bangun tengah malam dan sholat tahajud sebagai tambahan bagi amalan, sebagai tambahan bagi amalanmu, sehingga Allah angkat nabinya dalam kedudukan yang mulia pada hari hari kiamat. Wa huwa alladhi yahrabu 'alaihi al-awwalu wal akhiru. Dan dengan itulah orang-orang yang hidup dari awal manusia sampai akhir manusia semuanya memuji siapa? Memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idhar li mardihi wa syarbihi sallallahu alaihi wasallam di hadzal mawqif al-'ali. Ya, ini menunjukkan akan keutamaan Nabi, akan kedudukan Nabi pada pada hari ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan syafaatul ummah yang tidak dimiliki oleh para nabi, nabi dan rasul, bahkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya, yaitu Adam, Ibrahim, Musa, Isa, mereka adalah ulul azmi semuanya. Dan ini yang disebut syafaatul ummah khusus bagi Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, yang berhak memberikan kepada kepada umatnya. Ini yang pertama. Dan sebenarnya insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya apa yang kita baca ini bermanfaat bagi kita dan menguatkan tidak kita tentang kejadian kemudian yang akan terjadi pada hari kiamat, akan kita ya menjadi pokok dan tidak terbiarkan oleh syubhat-syubhat tadi dan bidah-bidah khawarij dan mu'tazilah yang mereka berusaha untuk mengingkari dan memberikan syubhat kepada umat manusia akan masalah syafaat. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.